Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana abudna. Ibn al-Sur'atul Mishtabin. Khairan mahdud alihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisatun. Utai makalah ingkang kaping 6 iku an Abdillah bin Mas'ud bin Sanjeng Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dewi Abdul bin Mas'ud kam min mustadrajin bin ni'mati alihi wa kam min maksunin bisana alihi. Kam min mustadrajin birang-birang utawi ana wong sing dilulu. Makhudin dekat-dekatin alak di alam mana tiga isangsi kalilan halisite kalilan halisite oleh tiga peluluan atau dilulu binikmati kelan anane nikmat ebi iksari tiga saya kelan ngekeng seno nikmat alaihi ingatasi wong akeh wong senikmati akeh hakikate dilulu dilulu tiga tapi kok akeh disape wakam mimaktunin lan ada wong difitnah ay mumtahanin dari sedian uji naik darani imtihan dan uji bilgala iklan coba juga bisana iklan agai pengalemane manusia ay bikas seroti sana inasi dari sekelawan agai pengalemane manusia alih yang atas wong wakam mimaktunin dan birang-birang wong singgi bodoni itu ditipu manane emut mainin tekse tenang apa kalbu atine wong fit dunia ing dalam dunia tapi wa ghafilin lan ali anil akhirat sing akhirat bisatri utai bisitri sami kelawan ditutupi ati ditutupi wadine itu ditutupi kesalahane ada wong sing ing dunia salah ya tapi be Allah ditutupi sehingga ora kebongkar tapi akhirnya malah ketipu lali tobat ning Allah Subhanahu wa taala. Satri lae kelan oleh dosa Allah uyu bae ing boro-boro cacat-cacat e wong. Allah nutupi alih ing atas e wong. Iku jelas ya. Wal maqalatu sabiatu te maqalah sing kepitu iku an Daud saking Nabi Daud. Nabi Daud wa rumun sorif an Daud saking Nabi Daud. An Nabi iku Nabi Daud sing kanjeng Nabi alaihi salam. Qala Daud sapa Nabi Daud. Uhiya dan wahyakna fi Zabur ing dalam kitab Zabur. Bahwa di Zabur kitab pun kitab unzila kang den turun apa kitab alih ing atase Daud. Apa sing didhawuhna ngene, hakun alal asil alla ayastahila illa bisalasin. Hakun iku dadi kewajiban, iku dadi hak. Hakun iku dadi hak. Ya Allah kiai semua cowok hak ko alal akil opo Allah istighila sama awal. Hak ko niku jadi hak alal akil ing atas wong sing di akal. Wajib pun dekese wajib alih ing atas akil. Ada satu keharusan bagi wong sing di akal. Rupane Allah istighila. Utawi yento hak ko niku jadi hak alal akil Allah istighila. Utawi arab yento ora ketungkul sopo akil. Ora tersibukkan sapa akil ila salah sing kecuali kelawan perkara telu minal khisali sing pira-pira keadaan utawa pira-pira tingkah. Orang kalau punya akal harusnya komitmennya itu hanya pada tiga hal. Satu tazawudun yiku golek sangu lima adin krana nggon bali, gimanane mati utawa akhirat. Siji komitmennya tazawudun yiku sangu lima adin krono nggon bali atau krono akhirat. Maka ma'at itu maknanya nggon bali. Ada ya udu audan terus wa ma'adan. Eli akhiratihi tegese krono akhirate wong. Oleh subhanallah. Oleh bali maknanya sangu iku biada il amal. Lang lakoni biro-biro ngamal asoli hati kang soleh. Kesibukan kedua sing diridani Allah wa mu'natun lan biaya lima asin krono penguripan dunyo aikyamu amrin aikyamun tegesi jumeneng bi amri kifayati kelawan urusan kecukupane wong wa sawnihi lan jogo ing ikilah amr Wabi ibarat dan indam sisi ibarat yang ada wa marom matun lima asin. Wa marom matun nandadani dandani lima asin maring sistem uripe dikne atau ma'isa dikne. Jadi termasuk keapian wong sholah itu kudu noto ma'isai. Ya noto ma'isai. Itu ukuran kesalahan. Bifat khilmi miklan fathaimim warro ilan roh. Ispahan wa tasdi khilmi miklan nasdib mim. Ay islahuhu tegese ngapi'i ma'as atau noto ma'as. Watolabu lazzatid lan gulei keenaan. Watolabu lazzatid lan gulei keenaan. Gulei keenaan atau kenyamanan bihalalin kelawan barang halal. Ya Allah, jasa Allah. Watolabu lazzatid lan gulei keenaan. Wala ikainaan fi halalin kelawan halal. Wabalin walaikya. Watola bulat datin. Lan gole ikainaan. Gole ikainaan fi halalin kelawan barang halal. Fa'ina kasbal halal di mongko saat temene. Kerjo halal. Tung gole barang halal. Iku wajib pun iku wajib. Iku wajib pun iku wajib. Menikah deh kata sing jelas kesing kalau terang noni gua tolak bulat jatin di halalin. Jadi kalau sering mau tentang Asia, inti ciri utama wali kita dikasih Allah ni gua talak jut di halal. Nampak talak jut di halal. Kau dunia itu wes khufatil jannah di makari, wah khufatil nar nampak bis syahwat. Swarga itu mau dikepung be barang-barang sing ora nyeneng. Misalnya duit itu enak, uang rau oleh seneng duit teman-teman. Kumpul uang itu ayu itu enak, agama ngelarang kecuali lewat sing halal. Ya enak emangan, sorry dibaturi uang ayu, sing seneng kue macam-macam. Iku syahwat. Iku setan itu paling putus asa. Nah, ana wong mukmin ngelawan kenikmatan maksiat, dilawan kelawan lazzatit to'at atau enaknya barang apa? Halal, enaknya barang apa? Ini rumahnya tenang. Mulanya kalau nyekseni tenang kelawan meripat kulo piyambak, hati kulo piyambak. Saroh kulo tiang-tiang soleh, kulo nyekseni mulai Mbah Mun, mulai Bapak kulo. Kulo ingin lala di detektir sewan kusda peloso. Saroh kulo soleh-soleh itu seneng guyon. Kulo rian itu ya janggal zaman umur 17 tahun, lagi seneng-senengnya ngaji tasawuf. Tapi sausnya tambah tua itu tambah seneng. Mergo aja sampai wong Islam itu kehilangan seneng mbek nikmate Allah. Kena nganti wong Islam itu becucu terus. Islam itu loro kabeh, maksiat ra oleh, ngene iki urip klontang-klantung wae repot wae. Mergo berarti kene nyesali Islam sing diaturan kon taat. Mergo kejanggal maksiat kok di larang. Tapi nek kowe iso nikmati taat, setan iki putus asa godho kowe perkarane kowe diiming-imingi nikmati maksiat, jebule malah kowe nikmati napa? To. Jadi intinya itu kalau suwun to'at itu jadi problem ya. To'at itu jadi apa? Dinikmati. Misalnya kita ngopi, kita konco, guyon-guyon. Kayak apa kalau kita ditegir kayak wong-wong sing ahlul maksiat. Makan siang itu dibaturi cewek cantik. Makan siang itu ngopi itu dibaturi wong ayu. Kudu ning kafe iki, itu gak repot. Ini ngopi itu seneng, nikmati kopi. Kumpul kayak wong mukmin itu seneng. Ngomong ngantur wis seneng. Pokoke di antara sebabe kewalian itu lazzah. Ya napa? Nikmati. Oh, lazzah itu nikmati wa talabul lazzati napa? Bi halalin golek keenaan kelawan barang. Jadi kowe ngaji kuwi aja separo mu amen dalil. Kasratu dhuhbi tumitul qalb. Ngate-ngate nang guyu ku mateni. Ati ku guyu-guyu sing ora ana mbek wong wedok-wedok sing ora mahram utawa mbek wong-wong sing maksiat. Ini yang guyunnya tiang-tiang soleh, kaya sarah kalau dia alim sering guyun dari tamu. Ini ku satu metode atau satu cara untuk membuktikan bahwa kita pun dalam barang halal untuk lazzah. Ya, saya ulang lagi. Untuk melawan setan bahwa kita pun dalam melakukan barang halal ya untuk apa? Lazzah, untuk kenikmatan. Sehingga kita tidak perlu mencari kenikmatan lewat barang haram. Paham lewat barang apa? Makanya perlu saya sebut sampai saya nyebut Mbak Mu, nyebut Bapak Kulo, Saror Kulo, Jadi seneng guyon, seneng alim-alim. Kecarane setan itu ngeridu kita, wong liya wis nak mangan baduri wong itu ayu, wong liya itu kepengen ngopi ning kafe sing bakule ayu. Iki ana wong saleh ngopi seneng padahal baduri wong jingkoten. Semono mangkelo turu. Nek dhe momi gak paham wis mangkelo kabeh. Tapi iku kudu mbok nek mati iku mono mau barang apa? Halal. Yo wis dipaksa, sesuai ra nak awam kelainan ro wong ngono seneng. Pertama mangkel, sesuai kelai lainan. Jadi kula niku tenan nggih, kula ngrasakno menawi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula. Wong Islam iku apik kabeh, asal ora maksiat iku apik. Kula niku nasihate Mbak Mun paling sering kula elingi niku, siap mana akhir ora perlu kagian ibadah, sing penting gak maksiat. Sing penting mboten apa. Kok ibadah kadang wong awam mari jenuh, misale jamolu duha. Kok sedurunge duhur kok priya, bar duhur bakdiya, sedurunge asar kok priya. Para sarwiridan nanti suruh besernya ini sing jamin kue kuat terus itu sopo paling pendak utangmu ada yang lagi kuat tapi nak kondisi normal itu sing jamin sopo kue duwe wakai sing bodoh ada tuntas tapi nak kue nikmati orang maksiat ya nikmati boten jagungan bek tonggo seneng sira-sira orang maksiat turu seneng dianggap meninggal maksiat itu anak, ngajak anak seneng, siwa ngajak rontol sing maksiat. Pokoknya kuwabew dinikmati untuk melawan apa mak. Mergo sakren minat to'at iku mimba bitargi. Separuh sangka to'at iku kita dapatkan mimba bitargi. Itu mau sing darani to'at itu ngelakoni wajib, ninggal maksiat. Jadi yang berjalan, wong Islam laku-laku be anak iku yon, berarti yon ninggal maksiat. Wong Islam turu, ya be berarti ninggal. Tapi kita harus kesuwen jadi wong sing elek. Ora wong Islam pura turus. Buatan bumi-bumi turu ora tahajud. Ya iya kowe tahajud arang-arange kok. Kowe do ganjaran tahajud kowe batang-batang nang Islam iki cek apik. Kowe ora tahajud terus batang-batang nang. Iku mate nabi, iku ahli tauhid. Nek sing ora tahajud hafid malah iku hafid juga arane apa? Batang mau perkara boten apa? Gue urat otak no pondok, macet no tahajud, kalau tahajud dari batang, okay ini rapatnya tu mesti tu masalah, ilmu ni masalah, tak lawan sebenarnya sih, terus saling dunia, saling dunia dilawan mari, tuntin dia omongan ini, itu tidak boleh, buat apa? Abu Yazid Al Bustami, sama celok tegene kitab, karangan ini hadis Zain tapi sing ditulis muridnya, nampak salah ni Ali Al Habsyi, Ali Baharud. Perannya Habib Hasan Baharin. Kalau akhir-akhir ini sering menangani kitab Habib Zain. Nama Haji Sawi sering banget ya. Sehingga saat ini akhir-akhir senang ini. Menangani kitab ini. Nah, bukan salah di situ Al-Fawaid Al-Mukhtar. Ini kalau ini cerita gitu. Terus kalau ini gajah-gajah menangani kitab itu per 100 tahun. Jadi misalnya setahun, 100 tahun pertama sopo, 100 tahun kedua sopo, sampai saat ini sih. Kalau nyawani kitab yang sekarang tiang-tiang saat ini, mulai Syed Muhammad, Habib Zain, terus Habib Salim Asyadiri, terus masing. Ya tentu terutama ya, kalau sering guna kitab Mbah Mun, terus kitab beberapa penulis. Sehingga saat ini kayak sebuah sukring, kayak yang soleh maksudnya. Nah misalnya Jakab ya, sehingga Yusuf Kordowi, misalnya fatwa-fatwa keyakinan ya kalau sinau kubro yakin ya karangan di sini saya terus dan sini al suci jalan tentang sarang rian saya mutal kulo kubro yakin ya saya ulang lagi yang ngarang orang soleh dan seneng tahajud saya ulang lagi yang ngarang orang soleh dan seneng tahajud tapi Zain itu terkenal sekali ahli ibadah tapi wasemono atas nama kealimannya saya ulang lagi atas nama kealimannya itu beliau menceritakan Abu Yazid Al Bustami itu sering tahajud. Sering tahajud, mergo wedi siksane pangeran. Rata-rata orang ibadah itu motifnya akan wedi siksane. Walhasil Abu Yazid itu sempat nyuwun sewu agak-agak benci gitu dengan orang-orang Islam dengan menturu. Terus jadinya beliau itu agak seperti itu. Ini yang cerita Habib Zain, kan gak mungkin goroh, ya mungkin digerakkan nanti tahajud. Mungkin asal ngomong kulo dan Pak Dunia rata aku tahajud. Ya tenang maksudnya. Tapi berkuih tahajud, buah abdul diung. Mungkin terjadi mereka mengkasih siaga, karena mesti kerana kangen pangeran. Walhasil akhirnya Abu Yazid al-Bustami itu mengalami kasof, digoblok ya pengiran. Ya Abu Yazid, kowe iso jogeman gedeng kawulaku sing turu-turu iku. Kowe iku delok sisiku sing satu, rupa-rupane kowe iku tahajud tak mergo sik. Mergo wedi siksaku. Jadi aku mbok anggap hal sing mengancam, sesuatu sing mengancam nganti kowe wedi terus sampe tahajud kowe. Iku sing turu-turu ha ula iya manuna min azabi. Kawulaku sing turu-turu mergo njing ngrasa aku ora bakal nyiksa, aku seneng. Sik. Aku bener lho. Jadi pengiran ternyata tersanjung. Wah pengiran ku apian, tinggal dulu, pengiran ku apian. Wah ulai yak manu namin azabi. Mulanya gajaran isi turun, itu bodoh. Mereka kuih kuih amin tahajid, emang kalau aku perkara ini sama aku, tukang nyiksa, terus diwati tahajid, diwati istighfar. Iku rasa ku apian turun, aku apian tinggal turun. Aku gak seneng, gue tinggal apa? Tinggal apa? Tuhan turun. Iya, iya, iya. Mana itu jagoan rata jut niro aku kak kelas itu tak ilmu ni, ni gus ilmu kelas tinggi, kelas ngawur raro. Tapi ini cerita. Kadang-kadang kita ibadah itu melihat satu sisi Tuhan. Bahwa Tuhan itu kayak polisi yang ketat, kayak wong tua yang ketat, kayak aparat yang ketat. Aku nak rata jut mau nanti fikso, aku nak istighfar gua nanti orang di sepuro. Orang ini ku cara mandang pengirnya. Kadang-kadang wong ratau istighfar pengiran saat itu. Wong awan nyepuro itu mergo mati saat mat. Napa masih ayo ra mergo kuwi napa istighfar. Mulai dewi Imam Suyuti wa yaghfiru ma duna zalika limai ya sa'a wa illam yastaghfir. Awan iso nyepuro dosa wong sing digawe Allah. Nah contoh wong iku ora gelem istighfar. Nah wong ngersakno apa? Sama saya kita bedhei. Wahsi itu hidayat, mergo donga yo hidayat, apa mergo kersane Allah. Apa dia ini sodongnya jalur hidayat, nyatanya ujung-ujung untuk padahal mata ini wong paling disayangkan di Nabi, mata ini saja. Sayyidina Umar apa tahu dongnya jalur hidayat, ngerti-ngerti jadi Islam. Artinya apa, semua itu rap bergantung amalem, tapi masih ae. Mulai dari Imam Ghazali, wong kok percaya ngamal, percaya istighfar berlebihan. Iku kok pernah mikir. Umpama syaratnya apa itu istighfar sih. Orang orang kafir masuk Islam. Masa orang orang kafir zaman kafir. Astagfirullah ihdinash shiratal mustaqim. Kan dia rahasia. Ya kan dia hidayat. Sebabnya apa? Masih aib. Allah. Khalid bin Walid itu hidayat. Itu bermata ini orang Islam wajan yang perang nopo Uhud. Waksin itu hidayat. Bermata ini Sayyid. Umar itu hidayat itu dalam perjalanan apa yang nutupi kan di Nabi. Jadi ini pahpoh, oh Muhammad jadi diajarannya nanti, tak paranane, tak patenane. Barangnya tengah perjalanan di Gojlo. Boleh siapa mas? Boleh Muhammad. Wong kok diajarannya nanti, tak patenane. Apa yang mikir Muhammad wong dia? Adikmu ya kasut. Dia sih gue parani. Warang di parani adik Eva sampai ipare mau coto hama anjalna. Alikal Qur'an aritasko illa dadkirotan lima yaksa tanzilam mimman kholakal ardo wassama watilullah. Irta aja Umar, gerdek. Mahu abdi kalamil pasal. Direbut wong dia kotor. Direbut abdi era oleh. Iki barang suci. Orang lain baca kalau kue wong kue najis. Umar melihat ini ngono diatur abdi itu. Mahu kue najis sih. Najis ya. Najis. Berkok penasaran kepen mengkaji. Barang wajib. Di soal hasil terus mocol nangis Islam. Ibu ya rata istighosahan. Ditunjuk nama. Hidayah. Ini kalau suwa nak sampai seneng kula nak istighfar, istighfar wae mergo ngrasa salah. Tapi kalau jurnal alut mau sepurane pangeran di istighfar, isawai awal nyepura kue tampak. Istighfar itu geman, lama sikit kok sesuai andalan itu juga geman. Istighfar, istighfar wae rasa ngrasa awal nyepura aku, nak aku istighfar, nak orangnya apa kue. Kue sombong, berarti kue gantung no Allah sampai amalem, itu jenisnya. Sombong, Allah bisa nyepura kue wae firu. Maduna dalika iku lima yasa. Orang-orang ayat wayafiru maduna dalika lima yastagfir wa illam yastagfir fa'ala gufrawan ala. Itu Qur'an itu. Orang-orang ini Qur'an ini dengan ayat inna wuha la yastagfiru ayyishrokati wayafiru maduna dalika lima. Tapi setelah terus ra istighfar itu sombong. Istighfar tapi ya salah tenanan biasa. Peng satu, peng batang. Ya rasa tenanan. Maksudnya rasa tenanan rasa bahaya ini kalau saya tidak istighfar pasti disiksa Allah. semacam pangeran aparat keamanan tapi orang ini ikut pangeran mana kadang lu seneng sing turu perkara ning ngono iku. Ki api ae iki kuwi ben aku happy. Tinggal turu, pangeran tinggal mana. Sebenarnya pangeran wis seneng. Cek kuwi dhewe nek ambek aku lho. Cek lho. Kuwi dhewe. Mulane wong go ngaji. Akhirnya Bu Yazid semenjak iku ora tau gedeng mbok ngisam sing turu. Gak tau batang-batang ono wong. Mulane wong bareng kepe turu ning Bu Yazid. Eh, Bu Yazid tahajud tok kesel. Kesel salah no pengiran mereka nuduh kalau aku itu kah ngeco malah lebih banyak cuci itu lah ulah kuliah ni terus mereka merasa aman kan kok seksa aku terus ditinggal tu malah ni wang kudu balan sehingga kudu seimbang ya tau ate yo tenanan tapi rasa berlebihan ya tidak berkeyo sementing lah maksiat ya sementing buat apa maksiat mau nangan dulu atau ate biasa lah ya sementing orang maksiat oke semuanya ya dilihat supaya maksudnya kalau suan sangat kalau niru sakit al-balhi, kalau ada kitab namanya Ar-Risalah al-Qusyairiyah. Kalau ini kata kiai jenis kiai nama Qusyairi jenis. Kalau ada kitab tasawuf Indo kata Ar-Risalah nama Al-Qusyairiyah, hikam itu wis mutakhirin. Hikam itu wis di atas tahun 600. Di atas tahun jenis 600. Nah, Ar-Risalah al-Qusyairiyah itu tahun 400-an. Terus, kalau ini gak ada sanat. Rian, alim-alim yang Mekah saya tak bisa kerja atau sekarang kitab ya anak tu tolipin. Ya sekarang kita lupa. Kitab ya anak tu tolipin sekarang jenem saya tak bisa kerja jenem satu. Niku gak ada kakak kandung. Yo guru ni berkembar. Namanya Said Umar satu. Said Umar satu ni guru ni Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang bayi Bahmun. Ya bayi Lelukman Sarang. Mbah Mat Sarang niku barang alim. Ngaji Said Umar satu nyuwun ijazah toriko. Nyuwun ijazah nabo. Tariqah. Sampai Sayyid Umar ora oleh. Ora usah kira usah Tariqah. Kitab iki lho Tariqah. Sekarang ini kitab nama Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Jadi kitab Al-Qusyairiyah kitab yang dianggap Tariqah itu ahli ilm. Nama Tariqah itu ahli ilm. Meskipun ya di situ itu ada cerita tentang Abu Yazid Al-Bustami, cerita tentang Abdul Qasim nama Al-Junaidi, Ma'ruf, Al-Karfi. Umumnya yang semacam ini Al-Karfi atau Al-Qusyi? Umumnya yang kaya nama itu. Al-Tarfi. Terus, ya macam-macam. Jadi cara tabwidnya, cara mengebabkan gini, misalnya, Bab Abdul Qasim Al-Junaidi, terus cerita makalah Abdul Qasim. Terus Bab Abu Yazid, no? Al-Bustami, terus cerita Abu Yazid Al-Bustami. Nah, di antara kewaliannya Abu Yazid Al-Bustami, ini cerita ya, masalah lad, no? Watola bulat batin, no? Di halal. Di antara sebabnya kewalian Abu Yazid Al-Bustami nak dengung itu. Ya Allah, setiap ini gahar atau setiap ini turu, pokoknya nikmati kehidupan ya. Napa nikmati napa? Ini nak dengung ini, ya Allah. Haza amni minka ma'al khawfi minka. Fatefa amni minka ma'al amni minka. Kalau balik ini malah itu, nanti aku lucu. Haza amni minka ma'al khawfi minka. Fatefa amni minka ma'al amni minka. Ya Allah. Masih kalau munamuni wedi jenengan, nyatane ora mangan yo entek akeh. Ayo kiye-kiye sing biasa istighosah nangis-nangis. Wah, iki wis akhir-akhir. Wis nek ujug-ujug mati ngono nang nggowo iman luwe iki. Ter itu temangan entek akeh, yo to ora. Ya jawab ae. Wong sing lewat nangis yo iku sak kuwat. Ndelok tok kuwat gayane koyo ape tok ato-ato. Ter itu bukan ekstrem tak tak gelem. Paham ge? Wanak tang koran dan teh, apa yang kenapa? Baru kita ni kerupuk pangan pisah. Ini pula mula di pangeran, tapi awak buat ini. Dari Abu Yazid, ya Allah, kalau mula mula di jenengan ternyata neng dunia yo, lihat hawa yang mana ada amni minta, maal kofi minta. Nyata nak neng dunia ngerasa aman. Padahal pula ni sedih beti. Artinya di beti kan kita punya sisa-sisa takut. Jangan-jangan kita ahli neroh. Tapi mula mula beti yang mangan ya tantu. Bengi yang ngumpuli bojo ini, kadang ngepin wayo barang macam-macam, mulai-mulai wedi wis kelakuan ini pancet ya, apa ya doyan. Terus mulai jadi, abis itu dia kata gitu, ada amni minka, ma'al khawfi minka. Kalau nyatanya itu nak ambil jenengan hubungan itu happy-happy saja. Padahal kalau saya wedi loh ambil jenengan. Fakai fa amni minka, ma'al amni minka. Kaya apa? Senengnya kulo. Ketika ada jaminan, kulo rabakal jenengan seksa. Maknanya fil jannah. Nah, kok fil? maknane ya samane makna sing paling pokok nggih ngeten ya misale hadza farohi nggih ngeten ya hadza farohi ma'al khaufi minka fati fa farohi ma'al amni napa minka dadi wong kudu mikir sarah kula tiyang-tiyang zuhud sing munakno wangis mlakune wari songo nuwangis ning Ka'bah nuwangis kok bolak-balik lho ora wong ngoten nang kuwak selue bareng buale ning hotel rong piring yakin ya terus mulane aja sos podo ae ora muni wedi wes kula ning bapak sore kok ape tak entek nang ibadah yo ora nyatane sik barang kok entekno muni mulane ana wae ora usah ngono koyo kene kuwi sampe butane warai kene sawa ya no nabe nangis yo nangis nabe guyu yo guyu mending aja maksiat ya no nangis ngarepe Ka'bah bari ku mulai kok Ka'bah jare sekolah bapak urip kuwi tak entek nang kutho tak entek nang ibadah tak gocak nang ati ku yo engkok ngentek nang sego ku aneh-aneh wae ora usah ngono wis biasa. Meskipun tentu kita butuh masa-masa dramatis, masa-masa isek be pangeran, yo wajar lah. Tapi sejelas kita itu senang pangeran, nikmati pangeran. Senajan to ma'al khaufi minka, hadza farohi bika ma'al khaufi minka, fakaifa farohi bika ma'al amni minka. Ini kulo nunggu hebat tenan pangeran. Kayak apa kalau kita ngaji tentang neraka? Neraka itu panas, panas itu 70 panas itu, kue rawa sising dicor, timah sing dicor, lha iku luwih panas, nangis, kiai ini nangis, bariku disuguh ya boleh, padha entek, wis ngono, pangeran orang guyu sih, terus sih, tapi apa itu maklumi, ngerti ya, iku nangis saya kuat pirang menit, engko tetep, nangis biasa wae, sementara kok cuma sih, anu nggak terlalu kurus, sementara kok cuma sih. Mulane ya semuanya kue, mulane kalau suwon boy dilatih ayo gerakan asalat jadil halal ya nikmati barang nopo halal pun nanti. Aku rasa bayang no mangkel setan be kulo nih, misalnya kulo be anak tiga, cilik nih umur 4 tahun nih beri sunjuk nih pasar jajan tulanan psikologi jajan. Aku nih butuh be setan, nih setan ngendai nih tuh aku seneng barang haram. Aku seneng barang halal, mun kusti kersani setan ngentai di kulo. Dan kesel lah lah. Ketintain itu boleh menikmati barang apa? Ah, halal. Nikmati barang apa? Di kulo ada dua anak kulo nih. Anakku kok lucu, guyu. Dolanan guyu. Dari ku kulo delok nih, jadi anak kulo. Kulo ahli tauhid, anak kulo jimben terus no tauhid. Anak itu yang Islam sedanten, terus no apa? Tauhid. Nah kan terus seneng. Kita melihat anak-anak kita itu jangan melihat anak kita itu penerus nopo. Penerus nopo? Tauhid. Semua anak orang Islam adalah zuriatan bagi namanya dawuh Nabi tanah tahu takasaru fa inni mubarin bikumul umam penane kan anak-anak mate aku ibu bangga anak umatku. Oke, tambah wong Islam ana ya oke berarti sing maca tauhid, oke sing belajar Quran, oke. Sing belajar salat, oke. Setan ra kakuati. Ngono lahir diadani. Bariku mangan-mangan wali matu tafnia. Wes bariku ono ulang tahun barang kadang-kadang lepas yang ono happy birthday gua ono syariat gua roh aku. Tapi nak apa yang kayak suwi marat darah ni marat tapi nyetau ono suka ulang tahun gino mo monggo. Tapi yang jelas setan paling mangkel nak ono wong nikmati barang halal. Kau nikmati barang halal itu kosoma zohrohu sing iso ngetok gegerin apa setan. Menelengi-lengi ayatnya wakul bifadlillahi wa firahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi Muhammad umatem ajari nak takai fadlku takai rahmatku kudu seneng mereka awal paling seneng nak ono wong seneng bek barang to'at atau barang halal huwa khairum mimma yajma'un. Nak wong Islam seneng bek barang halal atau barang to'at itu jauh lebih baik daripada amali siapapun. Mana kau ngaji ini sing seneng sing happy. Mana kau lagi ngaji itu seneng. Jadi setan ben mangkel. Umumnya uang disenengno lewat wedoan, lewat narkoba, lewat maksiat. Kita disenengno lewat ngaji. So kok ngaji wenes menguamu. Zaman akhir tidak ngaji. Metu kuping kanan, metu kuping kiri. Ngamuk rapper terlalu apa. gelem ning teko ngaji berarti ra teko ning klub, gelem teko ngaji berarti ra delok dangdut, berarti apik. Apa? Tapi juga ngaji buat buku pentanan, buku kiri, ngaji turu rakam. Seneng ada kok delok elek elek bab, aja dengan aku sebentar kacang-kacang darah isol ya, wah mengamuk, no. Malah nak buku pentanan terus nyumpet neng otak jadi kanker malah rekod kopen. Sekarang itu yang saya kau betul nanti ngamuk santri itu betul nanti, ngamuk anak gula bucu gula betul nanti. Sampai bucu gula kacang mendingan. Boleh aku lalu sekali-kali dia ngamuk. Bin roh aku salah sopo tangan mau biyo gue ngomong aku jadi kertan Allah itu ngomong aku ya Allah desain mau wedok gue itu ya kertan Allah dikabari aku nak ngomong itu suka ngamuk suka aku yang tentang kecil pengeheran terus mau dikabari Allah nak ngomong itu aku suka ngamuk lu kok tak salah malah aku aneh aku suka meneng usuh atau gak boleh boleh dia iya salah. Oh Nabi yang pinter-pinter uang era di rumus ngadepi wedok Nabi pinter-pinter uang orang ngekei rumus mau cerita wedok itu kaya iga sing bingkol mbok lurusno langsung buto mbok baro tetep bingkol terus gue raih sepak lalu kena bagaimana ya Rasul pokoknya ngomong dari sebulan artinya kan gak mau rumus ya itu pokoknya tak mbok lurusno langsung ucok le nak mbok baro itu ada rumus itu gak ada kan terus bapak nebetnya. Misalnya, ini kok di lurus, suwiti. Nganti lurus, lo naik lurus, jenis gak iga. Paham, jenis tongkat. Jenis iga, ya mesti bengkong, itu aneh-aneh, woy. Kenapa? Makanya kena ide gerakan garis lurus, lo. Nak roda, aku durah lurus, lurus. Nak kena berarti roda, itu aneh-aneh, woy. Nanti, mahal, amin. Boleh gerakan lurus, orang perlu lurus, kokok lurus. Itu aneh-aneh, woy. Sebiak sama, jadi uang, gak usah. Sudara kula niku biasa wae urip niku kalau tak berlebihan. Ning iso guyu mek barang apa halal, mbon ngandel kula. Dadi kowe iso geman gedeng wong sing mboten tahajud. Meskipun kita darani api kita itu tahajud, tapi ya tahajud aja bedino sedang kada. Mane dewe sabla kadir jilani aja geman wong Islam terlalu istiqomah barang sunat. Nengko akhirnya dadekno sunat koyo barang wajib. Akhirnya mamal, mamal ubo sunat bosen nganggep problem. Ana wong Islam biasa tahajud, bareng suatu saat gua pengajian, gua mikir utang setengah telu lagi turu, apa turu uring-uringan. Lah ini orang bisa turu, kok tahajud bareng, apa yang anggap tahajud itu problem. Terus temen itu, oh ya ini lagi turu, padahal kok tahajud bareng. Mana nih lah, terus kurang turu, ada tahajud bareng kan, berarti anggap tahajud apa coba. Problem. Itu nak gue biasa lah. Oh, pengiran Nabi, anu wis ngerti aku lemah tahajud gak wajib. Matur nuwun Gusti, mboten wajib turu. Woi, kok jos tenan to? Jebule saking pareke pengiran malah tangi tahajud tapi ora terus tertekan kuangan pengiran. Saking ngangane nak tahajud itu mau kados kang riwayat Imam Bukhari, ya Allah anta qayyumus samawati wal ardi anta nurus samawati wal ardi wa anta mudabbiruhu mau ngene. Woi, kok hebat tenan. Gusti sing ngatur donya jenengan, sing jaga langit bumi jenengan. Orang orang berikut tu mau jaluk duit buat nanti. Kalau entah yang muci beri apa, eleng-eleng. Pokoknya intinya taat itu kasbul hal apa. Tolak bulat jatuh golek keenaan bihalalin kelawan barang sing. Mana kalau suon sangat pun ngandel kulo. Woi setan paling mangkel nak dilawan wang mukmin seneng dek barang apa. Ini bawa kata Abu Yazid. Hada farohi ma'al khawfi minta fakifah farohi ma'al amni kula munamuni wedi jenengan ternyata ijek sen ya kok paham wong istighosah nangis kabeh bar iku nak mangan tak ada opo ndak sithik ndak sampean jawab ae entek napa kare sapa kudu ae munamuni wedi pangeran no ngasangis kula bolak aku ora nangis sampean ijek ning Jawa kula rasane roh ning Mekah wong no wangis ning kuwak bak kuwak bak dicawa teli nangis bar iku bali ning hotel wala. Kok dipangan roti dipangan kok ning hotel cek go nyamilan waduh nangisene gak bawa tak hitung mung seberapa jam iki mangan ora berapa. Waduh kaya tok lho tapi ya ape wis terus gedeng yo ora yo ape biro-biro iso nangis cuma saya pastikan sementing iku tolabuladzatin bihalal yen apa tolabuladzatin golek keenaan bihalal yen kelawan barang. Nah, itu semua berarti roh dawe Nabi halasun mangkanat fihi wajada apa halawatal iman. Sebagian ayat ya qotuk mal iman man radiya billahi robba. Jadi wong iman itu nganti roh halawah, halawah itu manis. Ojo kok iman itu problem, tapi iman itu nganti roh rasanya manis. Itu berarti wis hebat, itu berarti wis ngerasakno lazah bil halal, nggih, ngerasakno halawatal iman. Mau salat turu maca ayat ya Allah wa min ayatihi manamukum bil laili napa nahar maturun Gusti kula saged dilem saged istirahat saged nglalekno utang nglalekno masalah matur nuwun Gusti nyaur dereng saged penting lali sik urutane lali iso turu napa iso napa iso no turu bareng tangi turu ya alhamdulillah ladzi ahyana ba'da matana Gusti kula niku ning donya ya ora ana gunane nyatane jeneng uripno meneh. Berarti wong ora ana gunane lahir utawa jeneng ya nyatane ana gunane dudu mbok uripno meneh. Wangi. Nangis jenenge wong bingung wis golek rokokan wis ngopi. Asti rahmate jeneng rantek entek mun kula omak obong bolak-balik ya ora napa entek. Kok kondang rahmate jeneng. Kaya ngono sing aram no rokok. Rokok iku haram. Ya yo mulai tak obong. Kula niku bolak-balik. Fatwa ngarap rokok iki dibantah. Bendera kula ono kiai, senengane iku ngedar roh haram, fatwa haram rokok. Jarum gombah aku iku yo setan. Ke setan iku diusir ke swarga, nguyu kececeran. Terus kula iku dadi. Iku yo piye ya lek sing ngono mus. Ya iki ora iku. Nang di ngono, anggere di bidang pengajian iku nerangno iku. Nggo lembaran, nek daerah kula kan akeh wong alim. Jadi nak gawe fatwa itu pakai lembaran tak birin. Nanti dia jadi ngalim dengan rokokan moco. Oh, itu baku periode pertama itu tanduran buah gelang itu. Tapi wes gak melo nasi, sing nasi itu baku. Baku dari kiai sing ngaram lo itu berarti kena rokokan lembut uyoi seta. Nasi sora uyo, nasi apa? Lah ini solat iras aku kau. Dari bareng dengan kiai ngalim bahasa enak. Oh, itu baku periode pertama yo, tapi bapak itu tanduran magelang buat negara wis gak iku gak najis sih pasti ya ada najis gak cerah tuh ngalive tapi repot ngandani mengalive. Kalau nanti kujian kalian kiai kacen kiai rokok under kita nak kau ini nanti mengalih buat amen rokok ini nanti piring kiai sing aram nanti kerumuh bis kiai nama mana nak gerakan dia ni orang nasional gerakan negara kan ngurangi rokok. Lha imane tak obong lebih kurang. Nah tak baru berarti menetapkan rokok. Nah tak obong mengurangi rokok. Lo kan tak kurangi. Jadi dengan repot. Kulo niku punya cerita rokok niku bolak-balik. Riyen niku ora perlu kulo sebut namane nggih. Riyen Bambon niku ya agak berbeda dengan seorang kiai sing terkenal wali tapi rokokan. Bambon niku enggak ngono kiai kok rokokan. Jari eling pangeran kon balbul berarti ngebuli pangeran. Jadi dawe wae. Wong rokok jari eling pangeran berarti ngebuli. Jadi santri-santri ini sing rokok ya. Allah le sabi makanin. Allah ora ana ning tempat. Dadi ora kena kebulan. Kena wong iki. Terus tak awel ya napa? Iku ya sampeyan ya perso nak sing awel ngono guyu ya wong-wong kandhane cak angel. Kalau nih menangi bahasa hal ini tu saya rokok bahasa Al Mahfud. Suatu saat itu mahu kita buhya tu Mister Sid. Ini orang ngaram rokok termasuk darah ni nak rokok uyai. Ini komentar yang itu. Nah, wong ikut tok dengan ngaram rokok. Tenteng lah. Kalau ni kalau paling seneng ngaji wong alim. Nak komentar yang lucu maksud tu. Kalau ni ngaji wong alim lucu. Jadi wong alim murai so buat kertas bagi kita murai so. Tenteng. Jadi, ya sih, tapi senang aja nih, kuyunan-kuyunan orang alim senang, maksudnya lucu-lucu. Jadi, ya sih, soalnya ngerti, ya lucu-lucu, yang dia ngalim itu, ya dia senang kuyun. Wow, tapi kuyun mau niati lazatun, apa tolabu lazatun, apa? Di halal, golek keenaan, kelawan barang, apa? Mana sih, finalnya, fonong kuyun. Sampai ketika Sayyidina Umar gerah nemen dimintai pendapat istakhlif, sebaiknya Anda mengangkat khalifah. Itu terus beberapa sahabat di sekeliling beliau itu menyebut nama Ali. Sayyidina Ali orangnya kan pinter gini-gini. Jadi saya bilang lucu. Ya nak pinter-pinter, senengnya guyon. Rasulun fi hidu apa. Sayyidina Ali itu seneng guyon. Nah iya guyon ini apa? Sangin senengnya guyon dia mau. Dia ini mantune Kanjeng Nabi. Berarti mau mantu kiai ya mantune. Iku kadang-kadang Nabi ini setengah papa, jam telu, jam telu, ditotol. Ali, Ali, tahajud, ini. Ini ya diwari ilmu Nabi. Ya anfusuna biadillah, kita wis diurusi pangeran, ning tangane pangeran. Wong ngersakno tahajud ya tahajud ora sampe digugah. Dadi tahajud ya ajarane Nabi, bantangune itu ya ajarane Nabi. Akhire Nabi wala mutiro Nabi balik kanan terus wadoro bapak khidahu Nabi. Terus pintere wong iku nak bantah. Akhire mau mantune kiai itu mantune. Hanya saya senang di matuh pintar, oh senang betul aja. Saya nggak ada hasil lambing tinggi. Jadi wong ya sudah ngasih sisa arah to. Ayo kamu ngira percaya cerita itu, wong kitab jiti orang saya udah repot. Tapi kalau saya diri bantah itu, kita ayo lihat aja, tak saya dinali senang tahajud. Tapi saya merasa menjalan adil, berarti saya merasa. Mulai lagi senang tahajud, tidak diubrah, itu bodoh-bodoh yang wajib tahajud. Bor. Baru katanya kebua-bua. Baru akhirnya tajut bergerbuk. Wah semangat nih pengurus. Itu terus model tajut tau apa aja. Mau mukut tiba yang wah semua. Enak-enak itu. Lari gue rasa neng. Ada gerakan-gerakan ini bosan seneng. Tapi nak kiai ada yang diistiat ngono dia monggo. Berkemurite gue kudunya dikonon. Wong gablek gitu. Untuk dia ini dapat model orang tau tajut. Tua-tua kapok. Terus apa mau dewean golek kanca. Wong ngati kula tak tok sebagian kiai kanca kula. Ha kowe ora ngenyek kuala den aku kan padha kiai ne padha kancane. Lah santri mau diwajib ngono iku aku tak jumpa dhewe kok ora tau sebule bule kowe kok kangen pangeran usap bareng. Kowe iku piye dan ternyata nak gawe mak semangat lho sebule ngono wah. Ya sering kok tak kok seneng kok tak kok kiai. Kenapa sampai mengucap ini? Kayaknya aku sudah diulang, aku pun sama. Kecuali tak kok. Lagi nak alasan apa kok jarang tadi? Lo pengirahan tak masih penuh, pengirahan pengirahan kok keker. Pengirahan tak masih penuh, kayak apa? Tapi kadang kira kau ini, lo itu tak paling apa usir di sini rakonangan uang, gua ada berarok tadi, gua ini pengirahan. Kadang kangen siri, dia berkor atau dilakoni, om dekor. Saya mending seudah ni orang terawat aje uang bukan minum. Seudah ni rawat aje uang. Sekali kali seudah kenapa? Mungkin kau sebab tak cut aku rasa. Tak elek mengono. Jadi faham ya. Bosuon sangat. Mungkin kau senang ambek jarang halal. Kul bifadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrah. Itu ngabas nanti ditakoi. Kenapa apa tiang-tiang taat, tiang-tiang sae. Jadi ini wedi neraka, wedi Allah kok sering guyu. Mesti ini orang sering, wedi Allah sering nangis. Tapi kenapa itu lucu. Uang wedi pangeran kaya apa ya tetap bisa guyu. Uang guyu terus ya tetap bisa nangis. Itu karek wayai. Karek wayai. Itu di pengabat moco. Wa annahu wa abkata wa abka. Wa annahu wa amata. Wah iya, mereka abgai sifatnya Allah, abhata ya sifatnya Allah. Allah nifati dati dia. Wa annahu lansak temennya Allah Ta'ala. Huwa ya Allah. Wa annahu huwa abhata itu dat yang maini kue iso guyu. Masih utang muate kasus ya, kaya kok iso guyu. Wa abta kue munamuni seneng kok iso guyu iso. Nangis. Wa annahu huwa abhata wa abka. Allah dat yang maini kue iso guyu. Lan Allah juga dat yang maini kue iso nangis. Malahnya wong muni nongas nangis dari kuyo ngaka. Gua guyu kok buat sepule. Nah, yo wajar apa? Ayus rasa melo-melo. Angker swaya ya terjadi. Saya mau ngurite ya janggal. Jenengan nak nerang non rokok. Sawangan ini. Mafasil pula mafasil rososan kok. Kau apa copok kape? Dari kuyo kok sepulan sepule tak. Kipi pada nangis kok. Yo mau baris dulu tak sepule lontek rong piring kipi. Iku ayatnya apa? Wa annahu wa adhaka wa abka. Mereka Allah sing dat sing ngatur waya guyu-guyu, waya nangis. Kalau kita ngarep Allah kok cacile, kok cacile ngono. Dolanane ilang nuwun. Bareng to kono es guyu, padahal dolanane rung ketemu. Ya koyo kuwi urung ana jaminan ning swarga, tapi waya mangan, mangan dari Padahal orang untuk kabar nak mlebu nang. Sebenarnya Abu Yazid ceritanya, hada farohi minka ma hada farohi bika ma al kofi minka fakih fa farohi bika ma al amni minka. Kalau zaman wedi jenengan mawon cek duwe seneng. Apa mana? Wis ra wedi jenengan mana? Nih wis selamat dijamin selawase nopo. Kayak apa senengnya kita nih swarga? Mergo dijamin seneng selawase. Mung zaman ning dunya munamun iki wedi suul khotimah wae iso ten. Pun kula terus mawon. Wal maqalatu saminatu utai maqalah sing kaping pinten iki? 8. Iku ana Abi Hurairah ta radhiyallahu anhu. Wasmuhu te jenenge Abu Hurairah. Wasmuhu te jenenge Abu Hurairah ku Abdurrahman bin Sofer. Iku napa jeneng paling terkenal. Ya. Tapi sebagian ulama darani jenenge iku Abdurrahman bin Sofer. Niki satu versi sing napa? Kata lho jeneng-jenenge. Kula lah ajane ya rapati pendapat tapi kata ulama sing darani jenenge asline iku boten Abdurrahman bin Sofer. Tapi yang paling masyhur jenenge Abu Hurairah niku. Iku nujuan anak Nabi ya seneng ku ya. Abu Hurairah jenenge Abdurrahman bin Sofer. Bareng dene Islam ning masjid itu kan gak duwe keluarga ya men turu ning teras masjid. Terus dolanane iku kucing. Dolanane napa? Sampe Nabi gocok. Ya apa hirin, ya bapak iku kucing. Jadi Nabi seneng ku ya. Berhubung kucingnya cilik, ya apa hirin. Bareng duduk anak Nabi kan pertama ngutang, apa hirin. Bapaknya napa? Bareng duduk anak Nabi. Duh kucingnya kok cilik. Cilik itu ditafsir. Hirin, hurair. Mereka. Paham ya? Cara bahasa Arab nak didik kan napa? Ditafsir, paham napa? Ditafsir. Akhirnya diutang napa? Apa hurair, bapaknya kucing. Jadi Nabi senang, kuyon. Wong kau kucing itu kalau bapak ini apa? Lagu jenisnya nu Amir Simpson, Umar. Umar itu dulu re Anas, adik Anas bin Malik. Umar. Tiap Nabi dolanan yang keluarganya itu pas dolanan manuk. Manuk, itu orang mikir manuk bedat nomor nopo. Nuker itu kayak manuk bedat atau manuk. Sampai kaki lu pas Nabi kapundet itu, dia ini nungguan ya. Perkarane eling tiap ketemu Nabi mesti ya nu ya Umar mafalan to ya. Cung kabare manuk endi. Terus Nabi cek urip saya. Oh kan enggak ketemu tak kok. Dadi Nabi lho. Ora kok di desa itu betutut koyo bakas ya ada kan biasa ketemu cek ya. Manuk endi cung kabare. Terus saiki cek sugem nak apa kok piye sampe kok mesti kadol. Otarane di dunia kok lamat-lamat. Jadi Nabi itu rileks maksudnya wonten terus wonten terus rileks jadi serang ada cilik tak kok ya Umar mafalan lho kok manuk niku piye to emang ora pure ro aman rumah kucingnya tak kok ya apa hirin napa apa hirin sesuai bareng berto aku kucingnya cilik gede lho aku pure ro berarti bapake kucing iki mergo pure ro tak pikir napa ya rileks tapi lu rileks happy. Nanti Sayyidina Ali bareng tukaran sampai Sayyidah Fatimah terus boleh ya Fatimah enak Ibnu Amik nak udang buatan buju cek enak Ibnu Amik anaknya pamanem yang di dan Sayyidina Ali gue cek pernah paman terus bareng Sayyidah Fatimah kita orang jawab nabi oleh nafsir enak khasnya saya fikir saya gue onok masalah sampai ini Sayyidah Fatimah mantuk boleh boleh terus Sayyidina Ali kalau saya itu turu bisa berdek, tapi berdek dari wajib bid'ah ya, berarti ada berdek. Coba dong, orang ada berdek. Dan GGN, orang yang tahu, Sayyidina Ali turu bisa berdek. Oh, cara wajib, oh, mau dong, orang ada berdek. Nah, orang, itu sumber apa? Bid'ah ya, orang yang ada berdek ya, teman-teman. Sare, bareng sare itu, istrinya buat nonton keramik kan, kata apa? Bedu. Enak, ya, enak. Kum ya, betul, Rahman, gitu. Ya, kalau Nabi itu seneng gaya lakop-lakop yang rileks. Nopo kum, ya betul. Jadi orang diundang Ali, orang diundang Abdul Hasan, zaman itu dikembali nopo kum, ya betul. Uang uang mana bela lemah. Jadi Nabi seneng kuyor, seneng rileks. Jadi saya cakap ni mau ratus orang lain. Uang abek bujung ini. Uang wanita bujung rokok orang, nong ni orang, nong ni nanti kadang-kadang dia jadi orang ni ngancam bujung ni. Wong wedok sing wani bojone cilak nang malaikat bengi nanti sopo nang ngancam. Wong wedok diajak bojone kumpul ora gelem cilak nanti malaikat nganti. Esok. Iku yo kate tapi wong lanang ngembaro bojone ra dinapa kok cilak nanti malaikat esok sore sore nang awan. Ora kok bengi nganti esok. Esok sore awan sore dan berkelan juta. Wanane hati itu ora sitok ngawur. Wantem kromo wae. Anak sadene kanjeng Nabi ku anaku sadene Abu Hurairah kala dawuh apa kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewe Nabi salaton te barang telu iku munciatun nyelametno kabeh. Manane mukhlisatun te iso nglolosno kabeh iso hibya. Kedue wong sing lakoni salah nyelametno menal aja bisa siksa. Lah salaton te ono perkara telu iku muhlikatun iku ngrusak kabeh. Manane mukiatun te iso kang numibakno kabeh rifa ibiha maring sing lakoni salah ditumibakno fil halaki ing dalam kerusakan. Lah salaton te ono perkara telu iku daro jaten wis posisi ngangkat derajat. Jadi ini salah sunnah kira jadi muktada anak jorong aku merkono musawwek. Musawwek itu tanwek. Tanwek ini itu pembagian. Nama. Pembagian itu yang tidak ada isim nakira sah jatuh nama muktada. Ada barang telu yang sifatnya satu itu bisa nyelamatno, dua bisa ngerusak. Telu itu sifatnya bonus. Nak mbok lakon itu ras kedar selamat tapi munggah nama derajat. Mana jiru itu kesebira-bira panggunan derajat fil akhirat yang akhirat. Masalah sendiri barang telu, iku kafaroton jadi kafaro. Jadi kafaro, utawa pelebur li dunubi amilia. Kedua, dosane wong sing lakoni salas. Amal mujiatu anapun di biro-biro barang telu sing nyelametno, iku siji fakhasyatu wahi. Mongko wedi Allah Ta'ala fisirri ing dalam rahasia wal alaniyati lan ing dalam tempat sing terbuka. Utawa welo-welo. Wedi Allah di dewean diambil wong akeh. Kadzaman di sana sopo kanjeng Nabi asirro ing wedi ning wektu rahasia mergo li anna taqwa wae. Mergo sak temene taqwa Allah Taala fihi fi sirri ku a'la luwih dhuwur apane darus jatan derajat. Nomor loro wal qadhu lan stabil, qadhu sedengan, cara iki kuno sumedengan. Sumedengan sikape fil fakri ing dalam zaman fakir wal hina lan ing dalam zaman su. Uripe wis terkontrol, sugih yo ngene iku, melarat yo ngene iku, ora terlalu over cara saiki. Ayat awas itu di tengah-tengah film Aisyati yang dalam penguripan. Bi alam yijawi. Gambari arah sentorang liwati sopo wong. Sia yang dalam Aisyah al-hadja yang batas. Jadi misalnya suga yura terus mangan suwate yang tak rong pulau. Misalnya melarat yura terus sego. Saya ngusah ngambil. Apa jenisnya? Uyah ya saatnya anakmu. Tapi melarat itu yudhya etika. Misalnya mau mecah cili itu yura duyan terus sego be uyah. Ya kudu melarat lah terus sego be ndol. Melarat terus sego be uyah ya berlebih. Barang juga, wana itu kok nak petik nanti sak porsi, tu kok nak suwate, opo di pangan dia serang sangono. Paham ke? Kalau kemarah di sana menyekol das, batukmu bentur-bentur orang sangono biasa. Barang juga, kambil loro boko kape, jam loro boko apa? Orang sangono, moga dewi nabi us, wal kostu fil fakri, wal hina. Stabil atau semedengan di zaman juga, di zaman marah. Iku termasuk aturan napa munjiat nggih aturan sing iso nyelametno iki kita waro jalan ridho sapa wong bidzalika kan mengkono-mengkono tawassut. Nomor 3 wal adlu lan bersikap adil firido ing dalam zaman seneng wal hodoti lan ing dalam zaman muring-muring. Nak seneng wong yo ora over, nak lagi ngamuk ning gone wong nggih boten napa. Misale kula ora seneng jae, gak seneng banget. Mergo nate ngelek-ngelek kula misalnya. Tapi kula tetep eling aja ora seneng aku lek like, salat. Berarti ora seneng aku tapi seneng pangeran. Wajar lah ora seneng aku manusa disalah. Tapi dia tuh dekapian gek seneng pangeran nyatane gek salat. Berarti duwe sisi positif. Mulane nak artine ketika kita marah pun terkena. Kula dibolak-balik kecewa mbek wong gerdine eling yo gek salat, gek sujud ning pangeran. Kok iki bener seneng cat sing wajib diseneng. Seneng yo wis akhire gedeng kita wis ya mau sekadaris pantasnya wong kumpul wong ya pantasnya gedeng barang ya ben keren sama ada di kegiatan gede tapi kalau ada orang tenanan orang gilem nyenang no setan ini apa nyenang no apa nah misalnya kalau seneng wong ya ora over ya perkara ini lah apa aku seneng berlebihan paling ya raiso nyukupi raiso macam-macam ya ben jadi aku jenengin apa wal adlu firido walafat dia bersikap adil, adil maknanya tengah-tengah. Mereka adil mu'adalah maknanya seimbang. Cek zaman ridho, cek zaman apa? Muring. Maksudnya apa yang muring-muring buat santri. Santri ini kurang manfaat. Ilmu ini tidak berdah dunia akhirat. Terus buat boyong. Lalu itu apa? Itu tidak pengeran. Itu tidak ada apa? Manfaatnya dunia apa? Tadi Nabi tidak bisa yidul khalki. Ketika masuk no wahsi, mereka matanya Syed Hamzah. Jeleng no be pengiran gak iso mat. Kita kasih kula ra iso ngatur-ngatur aku. Lai salah kamenal amri sayu. Au yatuba alihim au yu'ad bibahum. raiso mat. Kowe maca kekasihku raiso ngatur aku mbok kon gedhe iki, mbok kon seneng iki. Iku ora urusanmu, iku urusanku. Akhire malah wasi diparingi napa? Diparingi napa? Iman. Lan kulo suwun kiai-kiai cukuman ngecap-ngecap cukuman nabi mawon sing kekasih Allah dipengin ngecap. Iku lae salaka minal amri syai'un. Urusan hidayat iku mat kowe ora melo-melo. Iso wae awiyatu bali, iso wae Allah maringi napa? Mulanya pangeran itu masya Allah luar biasa. Kanjeng Nabi ya tentu kekasih pangeran yang luar biasa. Ketika Allah ngedikan ngoten ya sami'na wa ta'ana. Orang kok Nabi malah protes. Budi Gusti, kalau itu kekasih jenengan kok aspirasi gak didengar. Ini gimana ini rana ngono. Mulanya kalau suwon kena jadi kiai, jadi tokoh sih biasa mawon. Ono murid yang beli, ini semuanya nak menawani iru guru ini semua. Yang murid di masa lalu beli. Gue di murid kok Quran meralanya muridnya karena jangan-jangan niru nopo guru nih saya opo sih ono pak murid sorokan motor kita kok salah salah mesti nih kayak malah guyu kok persis zaman aku di sana pol nah sorokan muin malah itu tuh bareng pas pulau tuh kan wih sini pol. Sang murid ku kuwa bener gak ditekasi. Lah kok jadi sepi. Kok ngomong nol iku. Kok aku sing dhisik pinter ora keren kok kowe dhisik goblok. Keren. Wane ane. Kadang ngene ku wong tegas ngene nutupi masa lalu nek yakin. Wane ane wae. Ono kudu tak takokno kancane dhisik. Nek ono tegas-tegas yo masa lalu nih, tak kono zaman setoran ini meluntir tau, raja boleh sering meluntir bareng ngunyumnya mak santri nih, tau wakas kebuayanya gitu uang orang sanggun zaman marah sering utang bareng suka ujuk geman utang uang, serga diri lo kira utang lagi bilang dino mak panem ya lagi, woy uang orang usah kecangkeman, biasa lah itu apa nam nawakal bareng tua, mencobaan sunah rasul yang rumah siat gede, woy itu mari lagi bilang dino, geger biasa wae lho. Wong mantan-mantan sing kanca nakal iki urip kok tak tekano seksi malah repot. Biasa wae. Pokoke karo kula urip wis biasa wae. Wal adlu firido wal khotam. Nah, api-api makhluk kekasih pangeran iki biasa. Senane iki kujan wae ketemu Umar ya kita koi. Mana om piye cuk? Jadi paham ya, terus masalah hidayat, mulanya juga geman ngecap dia. Ini biasa, nak gue gedeng ya menjadi murid kok beling. Wis ngono tok ora usah mbok wah ora manfaat ilmu ning donya niku. Akhire ora usah nentokno ngono. Nek nabi alike mantul ya samo. Wis kok gobloke ngono iku terus iso leren iso goblokmu iku. Nah terus ya alhamdulillah leren ta alhamdulillah ngono. Pancen alhamdulillah itu apa alhamdulillah ngono. Pokoke ngono sesuai nak mari ke do pemawa. Tapi eling-eling ge kanjeng Nabi ketika duka banget tiang-tiang sing perang Uhud niku terus dijawi Allah laisalaka minal amri syai'un aw yatu bali. Nak masalah wong munafik ya Nabi sami mawon. Jadi sing masalah tiyang-tiyang munafik apa insa'a aw yatu kan apa alaihi. Wong munafik kok kemungkinane Allah yo nyiksa. Tapi ya kemungkinane maringi napa tobat. Jadi Allah niku luar biasa. Jadi walhasil kemungkinan wong liya ning Islam itu tetep ana kemungkinan tok. Ya misale kowe misale nyon sawu, misale kowe gedeng pemimpin kafir, iso kudu gedeng. Cara pekeh wong kafir ora oleh dadi pemimpin. Ini ngono tok, titik. Tapi kira usah gedeng berlebihan, jangan-jangan wong iki sampeyan diparingi napa hidayah sing rasa. Paham nggih? Sing rasa napa? Sopo? Terus niku lho minal mukminin sing sotaku wa ma patru tafsir terus ya ya wa sawadikan sibu wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatubali. Dadi meskipun Allah nyifati wong munafik ku kaya apa. Misalnya saya ditanya, ada pemimpin non muslim tak jawab, wong Islam wajib memilih teko sing muslim, haram milih sing non. Tapi kira usah jeting berlebihan itu wae bisa ben suatu saat diparingi napa? Sing rasa apa? Sing kita untuk hidayat bisa wae sopan suul khotimah. Kan sama-sama ada poten. Tentu kita ngukumi sesuai dohir. Cuma tetap kita fatwa milih tokoh yang Islam itu haram. Milih yang fasek itu haram. Tapi cukup pepe milih yang fasek haram terus kita anti yang fasek itu jangan-jangan ya tuh buah alih. Apa maning itu berdek ini? Maning itu tua-tua jadi. Hah? pas. Iku hebate Quran. Quran coba tak wacana nggih. Sing masalah niku surat Ahzab nggih Pak Abdul. Minal mu'minina rijalun musaddaqu ma ahadu wa iku wong apik-apik. Terus ketika Allah cerita wong elek wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatuba alaihim. Soal masalah munafik kemungkinane Allah nyiksa, tapi ana kemungkinan Allah memberi tobat. Paham nggih? Kados wau. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim. Meskipun kemungkinane au yu'adzibal. Sama-sama mungkin itu di luar kendali iki. Tata lho santri sing diboyong kiai ini sebelum ning omah dadi kiai tok. Sing zaman pondok santri kekasih kiai ning omah men proposal ae. Gua blok era karuan. Ya akhir aku lah. Mana bapak anak santri beling ni? Santri beling bapak itu mesti ngotot. Itu, alhamdulillah sih beling kok kue. Orang panutan. Seneng aku deh. Bapak anak santri beling buat nanti boyong. Dia mak sering cekcok. Kini aku pondok sih gua ngapal Quran. Akhirnya petang ngapal Quran. Aku jadi pondok. Tapi kalau sekian nanti buat di pondok. Ini ku, ya, ya, ni pondok kono. Nak menolak kapan-kapan seneng ape? Cuma kalau kita tu, mana kalau semua soal pondok di pelaturan, okey lah di pelaturan. Misalnya wong sing nakal ngene-ngene diboyong, dia diboyong artinya diulehno sangka pondok. Tapi kira usah darani wong iku boyong sangka semua kepotensi kebaik. Nah, ini soalnya diboyong ke pondok, tapi kok tetap disusuli rahmate Allah. Kalau ni jeeling tenan ini kisah nyatanya. Ada santri yang beling. Coro pondok diboyong, ya coro pondok diboyong. Ketika disuwano kiai, disuwano Mbak Muni, dewenya itu. Ya jengyo bene ngomah, jengyo aturan pondok, nak bocah salah itu dikon mulai. Tapi gue kudu yakin, rahmati Allah itu jembar, itu iso jadi wong ape. Gue ya nak nganggur ya sering rene. Cuma jen aturan pondok, gue kudu ngomah. Itu satu kearifan yang luar dia. Karena kalau gue darah niku wong elek, wong kaji nabi we, ketika Allah, koy apa elek wong munafik. Sopo wong roh kabeh lek wong munafik iku wae ngendikane Allah wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatuba ana kemungkinan nang au yatuba pomane trimo santri sing wis nang pondok saleh tau ngapal Al-Qur'an tolong jus mluntir oh iku sangu tolong jus padha nabi tarike mobil niku ani walau ayah iki tolong jus ya ora sak ayah ngawur keren lho tarif sak ayah dhek duwe pisan. Wong dia je apa tasa apun jadi semua tu fasun orang ni. Elah boyong ibu ya gicong cara aturan pondok gitu tu neng oma. Tapi kira rasa putus asa sanggup rahmati Allah. Faham je. Jadi kalau suwon kalau di mangkal di kucu kok terpaksa pegatan yang nur. Kau tak pegat je. Aku orang nabi lah sabar aku beku. Kesabarku setokin. Panjang terima aku. Tapi kalau terus terus wong elek. Wong nanti dipegat wong elek. Bodoh, orang nanti Mekah itu orang ini biasa kita ini waktu rasil-rasil jadi ini sekarang mulai aku ya saat ini kini wajah dan aku yang rasil rumah ya aku saat ini apa mulai muka-muka aku untuk bujuh yang lebih apa aku ya untuk bujuh lebih apa kalau ini pengadilan pidang kenapa cerai? Karena sama-sama tidak jelas pengadilan dia lucu cerai apa kok ya alasannya sebutkan alasannya. Apa kiai pegatan tak koi? Kenapa pegatan? Kodok-kodok kau apa? Menti tulis pendriko apa begini kena kiai? Ada waktu rujuk, saya mohon menasehati kiai kok nama? Tak koi? Gua jawabin, apa kodok-kodok sobat? Jadi Allah luar biasa rahmannya, ngomong munafik wae, Allah nyifatin apa? Wa yu'adzibal munafiqina insya'a Allah nyiksa munafik nak insya'a nak kerso nak orang kerso ya orang nyik orang kok munafik wajib disiksa orang ada pengiran buat aturan-aturan ijak ada pembinaan aw ya tuba atau Allah memberi tuba itu mirip di ayat nabu alaih salaka minal amri syai'un aw ya tuba alaih meskipun ya ada kemungkinan aw yu'adzibal ya kan sama seperti kita ketika kita maksiat. Ya ada kemungkinan diparingi tobat, ya ada kemungkinan kita disik sama-sama mungkin. Soalnya wong sing mbok gedingi mergo maksiat dibeli Allah wis nganggarno wektu tobat. Soe sing kumo luhur saleh dibeli suatu saat ana wae iso wae besok ben mati padha ora ro. Ora ro ya wis ora usah kedang. Kemanis kowe mongkon ana maksiat ya sekedarani maksiat kuwi elek. Piye-piye hukume Allah maksiat iku? Tapi rasa gede ngomongin teman-teman di sawah diparingi tobat. Nah maksiat ya mesti nopo eh. Itu jenis al-adlu firridho nopo wal khodok. Nak senang ya terkendali, nak khodok. Terkendali. Biaya doba gambar asyik to muring-muring sapa wong ya lillahi krono hukumnya Allah. Wayar dolan ya ridho sapa wong ya lirido ku krono ridhanya Allah. Wa amal mulikatu anak untuk barang yang rusak itu fasyukun mongkos sifat medit saji dundang banget. Jadi sifat yang paling rusak siji medit yang banget. Bukhron yang si medit saji dundang banget. Fahayu adji mongkoran nekani sopa wong ma yang berkoro alih ikan wajib yang atas iman min haqillahi ta'ala sangi haqya Allah ta'ala wa haqqil khalki lan haqya makhluk. Wafi riwayat yang sisi riwayat fasyukun muta'un. Di sifat medit yang dituruti. Kepen medit dituruti. Kepen ngempet orang sosial kok dituruti. Itu caya lah yang. Bukhron yang si medit yuti uhu kang toat hu ing sifat buhal sapa linsanu manusa. Wong sifat medhit kok dituruti, mestine kudu dilawan. Amalo kana budha ikane ono, amalo kana ana pun pomo nalikane ono pas bukli sifat medhit maujud dan maujud finasi ing dalam awak. Tapi wai ramuto in hale ora ditoati, fala yakunu mongko ora ana apa sifat buhal, ora niku muhlikan iku ngrusak. Li ana ukuran satune buhal umna sifat sing sifat piro-piro sifat ala imati kang tetep li nafsi kedua ati atau awa-awa. Sifat bukhel nak ono ning kowe ora apa-apa, asal aja dituruti tapi kudu dilawan. Wa hawalan hawa nafsu mutaba'un kang den turuti kuwi yo maring rusak. Di ayat tadi gambar yang anut sapa wong mak perkara ya amuru kang perintahku ing man bi kelawan ijma apa hawa hawane wong. Wong mau nuruti hawa nafsu yo ngrusak. Terakhir sing rusak wa ijabul mar'i lan oleh gawa wong bi nafsi lan awak dhewe ne wong. Ai binadori iki tegese oleh ai nazaruhu wis atape teng ijabul mar'i ai nazaruhu tegese oleh ningali ne wong ilaiha maring nafsi bi ainil kamali lan kahanane sempurna. Kalau melihat dirinya seakan-akan pendapatnya paling akurat, perilakunya paling ben. Nah, itu jenis ujub napa? Ujub itu melihat diri dengan kacamata bahwa dirinya itu sempurna. Mana menurut pendapat saya, terus dia ngerasa paling benar. Nah, itu berarti nopo. Kecuali orang alim, karena kalau orang alim itu harus yakin dengan pendapatnya, karena seringnya hanya menghikayahkan apa yang ada di Quran dan hadis. Itu tidak pendapat. Mana itu jogeman bantah wong alim, karena seringnya pendapatnya itu cerminan dari apa yang ada di Quran dan hadis. Misalnya kalau fatwanya itu, wong Islam itu kudu seneng. Terus dia bantah. Tapi sudah pasti Gus Bak ya mesti benar. Oke, saya sebagai manusia mungkin salah. Tapi risikonya ke bantau ngalim. Jangan-jangan dia ngomong begitu karena yakin itu makna dari kul bifadillah wa birohmati fa bilalika falyafrohu. Berarti dia nak bantau ngalim ini bantah Quran. Mulanya kena opong bantau ngalim kualat. Karena sering pendapatnya itu cerminan dari Quran dan hadis. Nah, kecuali kalau pendapat pribadi. Paham ya? Paham ya? Jadi gitu. Misalnya kalau kan sering guyon. Sering lu wong Islam kudu seneng. Ternyata itu cerminan dari ayat kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Falyafrahu itu ana lam amar. Mongko seneng ngono. Wong tak gawe Islam, tak gawe iman kok ora seneng. Kesane kan gak gawe nikmat terbesar. Padahal kita punya nikmat terbesar iku nikmat iman ben apa? Islam. Meskipun kita punya sekian kekurangan, tapi masih gak sebanding dengan kebesaran nikmat Allah ning kita yaitu mendapat iman dan Islam. Akhirnya kiai model gula dua ajaran, wes mending orang Islam gue senang. Terus buat bantah. Itu pendapat itu kan tidak mesti benar. Harus dikritisi lagi. Kritisi buahmu itu maknanya ayat falnya proku kok. Kritisi buahmu anak. Mana kulon kadang mangkel. Apa mangkel? Dari pengiran oleh mangkel mau. Akhirnya tak tinggal loh nasa, tinggal loh bos. Ya mau, akhirnya kulon ya kadang-kadang marah. Pon, gusti, ini saya ampun. Ngarang panjenengan jalan seksa di monggo. Jenengan tobat iki monggo niku kaulane jinan ge gaweane napa jenengan ketokan roko ketok lego aku wis angel lemen kandhane kok piye nil tamali sertane ka mripat kesempurnaan ma'anis dan nikmat ilahi sertane lali nikmat Allah taala wa mal amni lan sertane ngrasa aman min zawaliya sange ilange nikmat wa amat daro jatuh anapun rese maringi derajat marai derajat wis selak sifate bonus nambuh lakoni iku nambahi mundhae derajat iku faiz sa'u salami mongko nyebarno salam ai daru salami iki sing ngetokno keselamatan bena nate antarané manusa di antu salima gambaran ento salam iku gambaran gambaran ora wajib sing penting wong liya selamat sangko kowe di antara carane misale kowe salam dadi bak ning kene kuwi taswir taswir iku gambaran Kalau balik ini malah ya. Jadi doain untuk Betawi berketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing pentingnya wong liya selamat sangka kowe sik. Lah di antara gambaran iku lho. Tapi sing paling pokok wong liya selamat sangka kelakuane. Iku jelas dewe Nabi al-muslimu man salim al-muslimuna min disani wa yasi. Wong Islam iku wong sing wong liya selamat sangka dik. Salam ini kok nomor telu nomor papat. Wong pula salam terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye iki dhewe utaga? Lha pula salam kok takokane mancol lho. Paham ya? Nah itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi dia boleh utang. Barang ketemu kancane dalu-dalu jam 11. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kok gue dalu-dalu mutu, gue rambu. Wah, ayo. Kok salah tafsir dari Gus Bak nih salam. Malah goblok menang gue malah. Jadi urutan sing gak iso ditawar iku sito al-muslimu tapi sing janani wong Islam iku man wong salima kang selamat sapa al-muslimu namin disani wayati wong Islam wong liya selamat sangka ucapane. Jadi penting ketemu wong liya selamat sih pastikan wong liya selamat sangka kuwi. Misale sing ati liwat kok wong sing diutang kuwi kuwi kudu sing delik. Mergo kok secara psikologi mendan aku kan iso dadi wali tekan sik wong sugih. Angkrono wong sing utang dekne kudu dekne wedi kuwi sing delik. Abu Khalifah sing tau dhek nek golek ngisor pager mesti ketakok tene apa-apa gak jare dhek iku sing utang aku liwat nek ketemu aku mesti izin nek ora koyo kuwi kok sing dhek terusnya iki Abu Khalifah sing dhek perkara kok Islam iku wong liya kudu selamat nek ketemu aku wedi jantungan malah repot terus napa. Mane kudune melane wong ayu-ayu iku cara Quran ra oleh sering metu. Mergo nek metu iku wong iki ora selamat. Iku sirine apa wong ayu iku ora oleh sering metu. Mergo nek sering metu wong iki Islam ora Mustofa iku ora selamat. Dadi Nabi antu salima iku taswir, cara naku iku gak taswir di antara surae gambaran itu memberi. Nah, itu di antara gambaran ora satu santunya gambaran. Faham? Tapi sing pokoke wong liya kudu slamet kok. Iku sirine nek apa wong ayu ora oleh sering metu. Apa meneh nek katokan cekak ayu, wah napa akeh sing ora slamet wong mabrukut ora akeh sing ora slamet apa meneh. Nah, itu termasuk muslim, iku man salima muslimun ben disani wayahe. Lah wong sing terlalu elek kudu jarang metu. Mergo nek wong ayu wong ora slamet delok sawah, nek wong elek mari wong liya ngenyek. Dadi ora slamet. Ngono, pokoknya man salim al muslimu namin disani ki wayati mulanya ki pinter senawi tak akoni wong alim tenan. Mulanya maknanya isfa'u salam izharu salam bainan nat malim, memperlihatkan bahwa kita ini orang yang selamat, orang yang gak melahirkan problem ya izharu salam bainan nat ngetokno bahwa kita ini orang yang membawa keselamatan, tidak membawa problem. Terus gambaran ini di antu salima, di antara gambaran ini puluk salam, apa harus bentuknya ulo? Kadang-kadang ulo salam, kadang-kadang ulo. Cukup apa-apa umbut tawi. Karena ulo salam terus repot kiaimu. Soalnya kejalan dalam tibalik kiai. Contoh ulo tamu melebu dalam. Assalamualaikum. Bareng saya sudah tiba-tiba di ruang tamu. Assalamualaikum. Cukup rasa bernobel men salam. Ya kabur ulo natural nih. Soalnya aku mau ngalim-ngalim itu biasa. Ya kadang salam, kadang ulo. Jalan ketemu salam, tapi aku terus ruwet, gak bego nak aturan, yo nak seni ini lah. Mulanya ibad Quran itu ibad, Quran itu mengukur ngeten. Latat hulu buyutan, khairu buyutikum. Pertama hatta tastani, sehingga tuh yang rasa nyaman. Nah orang lain sudah merasa nyaman dengan kamu lagi waktu salimu, ala dia. Jadi salam nomor loro, nomor satu pertama itu pastikan orang lain ketemu kamu itu nyaman. Dan misalnya wong diutang kue, wong yang melarat, kira iso nyaur. Terus kue ketemu adep-adepan, mbok parani, assalamualaikum. Pikir, waduh, nade. Nah anak ngono, api ini rasa teko, rasa salam. Ngamano psikologi ini wong iku, paham lah, iku wali. Kau Abu Sinten, Hanifah. Aneh-aneh, Quran itu jelas ayatnya, hatta tas tak nisu, sehingga kita ngerasa nyaman. Macam ini Quran durahatam, kecangkeman bantah. Lo tahu di mana? Mau tenun jenengan nak ikut kesana anti salam. Kau ikut alim mengulatian ya, lu Bareng tak terang masuk kok jenengan ada yang tenang suwi cangkem kok. Oh, bocah terang no ora paham-paham. Mase baru salaman tuh kula nyutup ora wale. Wah, ora ora kasih ten tuh ora wale. Wah, ana ana. Oh, nyuwun hormat mbek wong perkalah. Wis mangkel ora wis kliwat. Tenang kok sing nyuwun ridane kan kula boten kuwala. Wis kadung aku. Jadi asal harus mentego kok ada itu yang raiso ditawar itu al muslim man salim al muslimun milisa dia. Nah di antara gambaran itu salam. Ya tapi salam kan dia so dulu momentum. Misalnya pas keluarnya orang ngaji ini itu soalnya sing karek tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok ngaji. Gak gitu loh. Semua antri di Bali kiai deh. Warna teko. Assalamualaikum. Salam. Barang ning guri gawe teh moro ruang tamu. Assalamualaikum. Jadi sebagai kategori aturan ini, ukurannya kata tertani su. Kau yang rosso nopo, nyaman lagi waktu salimu, ala. Di antu salima, gambar untuk salam sopo wong alaman yang atas wong Arab takkan kenal siro, wong man wamanan wong lam takrif kang ora kenal siro, wong man. Nomor telu, wae tamu to amilan yang keipanganan. Lido si maring tamu, misalnya wae seilan sing lesu, yo misalnya yang keimangan tamu be sing lesu, cukup. Iki nang kene mu tamu mbek wong lesu. Nak ono iki mangan guru to engko. Ora ono iki mu tamu lho ora ono niku. Mbok gambaran apa? Gambaran. Gambaran tuh ndak mewakili semua hukum. Nang kene contohnya kan mau lido iki maring tamu wae gak ilang mung sing wes. Terus gak mbek tonggo ora tau ngekeki. Ka ono ora dire nang kene iki. Mu tamu mbek wong lesu. Tonggo ora mlebu. Wes iki bojo ora mlebu nang kene. Mana ana rek. Wa sholatu lan sholat bil laili ing dalem wektu bengi wa nasu khalaite manusa ku niamun tak kito turu. Aita situ di kita acut video filai di dalam tengah itu ni halah koflatin nasi yang dalam tingkai lalinya manusia filat jati naum yang dalam enak itu. Tapi keturu beta acut berita. Tapi rasa kecangkeman buatang batang. Rasa kecangkeman ngono itu komentar elek be wong mukmin beta acut temu akeh dosa ni komentar elek ni wong muk. Jelas wala tanah bezubil alkobik salismun fusu kubakdal iman ora oleh sing lakopi wong mukmin mbok batang-batang no iku sing turu iku ahli tauhid sauripurite iman mbek Allah lan Rasul sawangane turu tapi dekne yo ngegemi iman ngati turu yo donga bismika Allahumma ahya bismika ngawur iku yo ayate pangeran wong turu amin ayat iki mana hukum billahi wa nas semuanya beda aja beda aja to ayo rasa kesangkem manus buatang bumi-bumi turu ya rasa manus kajut tertajud lagi kalau suruh, malah sebeli rasubuh sengkono tangi suruh, subuh, sebeli tahajud, kehilangan subuh, wah, gak ketangkeman wa amal kafaro tu'ana pun tibiro-biro kafaro alatikan ada duha kamu tih, ada telati ku antam kuwa yang kau iso ngeburo-biro kafaro al-khoti ata yang kesalahan termasuk barang-barang yang iso ngeburo kesalahan hiji isbahul wudhu iku fa isbahul wudhu, imongkau nyempurna wudhu fista barot, yang dalam masa-masa yang anyep bifat hata ini kelan fatah loro jam usap brotin bifat kin fasukun ay itmam ludu'i tegesi nyempurna na wudu fi wakti siddatil berdi yang dalam banget pas napa waktu banget adem terus musim Januari tenggene Mekah tenggene napa Israel tenggene Yordan banyak banget wani ini kata yang Januari nak wisata ini nak wong sepuh buatan dia coro lahir banyak napa nah, Arab Saudi zaman Nabi pun sering hujan salju. Lha kok nak musim salju kok wong wudu tetep sempurna. Iku iso ngukur do. Terus dadi wudune musim dingin tapi wudune tetep disempur. Nah. Biaya dia gambar tenan kan iso wong bisun nabi. Nani iki nang loro napa non beta. Bisun nani iki kan pira-pira sunahe napa? Wudu sunat-sunate dilakoni kabeh. Wa naqlul adami lan mindah jelamaan ilal jamaati maring pira-pira jamaah. Anane jamaah iku ya melaku menuju masjid. Aila sholat, jadi kesemarin sholat, maal jamaah di serta ini jamaah. Wanti dhuru sholat, ilan ngeteni sholat, gaja sholat, sauti sholat. Mulanya kadang-kadang yaitu kuno, nak bermatri, pramulai, ngeteni isya. Mereka sebagian kebaikan itu ngeteni sholat. Padahal di negar sholat. Jadi bermatri, ini masjid ngeteni isya. Di sholat, ya harus punya sholat, di sopoh wong, kayak ini sholat, di masjid, di masjid. Tapi saya nawa itu hebat. Jadi Nabi dawuh ngenteni sholat bar sholat. Tapi sholat itu maknanya barang apik. Berarti ngenteni apik bar apik. Bentuknya orang kudu apa? Sholat. Misalnya sampai saya ngaji aku. Bar ini bar. Terus ngenteni nesok. Ngaji nesok. Berarti bar ngaji ya ngenteni ngaji. Nanti kerwisin awi wa misluhu intizaru kulli khairin apa wa misluhu intizaru kulli khairin. Mulane mok gambaran. Jadi kaji Nabi menyebut barang sing apik wudu sing sempurna. Yaitu mok diantara kebaikan seperti itu. Paham ya? Ngenteni sholat bar sholat termasuk yang ngenteni semua kebaikan. Kan sing nglakoni kebaikan yang lain. Mulane wa misulan iku sepadane madu kira intizaru kulli khairin utawi ngenteni saben-saben kaapi. Api. Dadi ora kudu bentuke ngenteni napa? Sholat. Misalnya kayak ngaji iki sing ngenteni waktu ya wulan ngarep ngaji meneh. Jika Allah ku pirsa nak utekem komitmenmu iku ngenteni kebaikan. Wa misulan iku sepadane madu kira manen bareng sing disebut sangka intizari sholat, bada sholat, intizari kulihkan, dan ingin tanya ini sabun-sabun keafian. Walmakulah dosa sholat.